Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Para ikhwan dan akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah majlis yang ketujuh dari rangkaian majlis syarah aqidah Al-Hafidh Taqiyuddin Abdul Ghani Al-Maqdisi. Sampai kita pada pembahasan masalah Isra dan Mi'raj. Sebelumnya telah membahas tentang pembahasan yang berkenaan dengan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Isra dan Mi'raj ini termasuk dari pembagian pembahasan akidah? Kenapa dari sisi mananya pembahasan atau Isra Mi'raj ini bagian dari pembahasan akidah? Kenapa termasuk di antara pembahasan akidah tentang peristiwa Isra dan Mi'raj? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Peristiwa Isra dan Mi'raj masuk ke dalam pembahasan kita dari beberapa sisi. Yang pertama adalah dari kisah Isra Mi'raj ini terdapat dalil tentang sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengangkat rasulnya menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah salat. Yang kedua adalah sisi tentang bukti kebenaran secara sama-sama itu dari sisi mukjizat. Dari sisi mukjizat atau ayatul anbiya. Karena peristiwa Isra Mi'raj ini tidak pernah terjadi oleh bagi nabi siapapun, bagi siapapun kecuali bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara mukjizat terbesarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di bagian dari keimanan ataupun bukti kebenaran bahwa apa yang dibawa Rasulullah SAW adalah agama yang hak, salah satu bukti mukjizat yang sangat agungnya adalah yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, yang mana dalam waktu yang sangat singkat sekali Allah memperjalankan hambanya Muhammad SAW dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, terus ke Sidratil Muntaha. Ketiga, sisi masuknya peristiwa ini ke dalam bahasan akidah adalah karena dalam kisah peristiwa Isra Mi'raj ini terdapat banyak sekali peristiwa-peristiwa hal yang gaib yang kita wajib mengimaninya. Adanya buruk. Ya, di dalam peristiwa ini bukan hanya perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj saja yang terbukti sebagai mukjizat, namun pun banyak sekali mukjizat-mukjizat di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini. Termasuk berbagai peristiwa yang Rasulullah SAW saksikan di langit, ya. Tentang berbagai peristiwa-peristiwa hari akhirat dan perkara-perkara lainnya. Ini berapa sisi masuknya pembahasan Isra Mi'raj ke dalam pembahasan topik akidah. Karena terdapat orang yang tidak percaya kepada Isra Mi'raj ataupun salah dalam mengimaninya, seperti yang akan dijelaskan oleh penulis nantinya, di mana di antara mereka ada yang mengatakan Isra Mi'raj itu hanya dalam ruh saja. Ada juga yang mengatakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj terjadi 3 kali. Ada mengatakan 2 kali. Ya. Ada pula yang mengatakan beda antara peristiwa Isra dengan peristiwa Mi'raj. Jadi terdapat di sini banyak penafsiran, versi penafsiran terhadap peristiwa Isra Mi'raj ini. Sedangkan yang hak yang benar adalah bahwa peristiwa Isra Mi'raj terjadi 1 kali. Dan itu dengan jasad dan ruhnya Rasulullah SAW, yang nanti akan sebutkan dalil-dalilnya. Di mana bukti jasad dan ruhnya? Karena Rasulullah SAW dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu menaiki Buraq. Ya. Kemudian kalau roh enggak butuh naik Buraq. Ya. Kemudian Allah menyebutkan dengan kata-kata hamba, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Di hikmahnya di situ, linuriyahu min ayatina. Di mana dalam peristiwa Isra Mi'raj itu banyak sekali Rasulullah SAW menyaksikan peristiwa-peristiwa yang luar biasa dan kejadian-kejadian yang menakjubkan. Baik. Kemudian jawaban lagi, orang mengatakan kalau dengan ruh saja tanpa jasad, tentu orang musyrikin tidak akan menjadikan suatu peristiwa yang mereka dustakan. Karena kalau dengan ruh, bisa saja orang dalam mimpi melalang buana kemana-mana, tapi jasadnya tetap pada tempat tidurnya. Maka itu tentu tidak akan didustakan oleh orang kafir Quraisy, karena mungkin saja seseorang dalam mimpi itu sampai ke Amerika kemana-mana, tapi dia tetap pada tempat tidurnya. Ruh yang berjalan, jasad tidak. Tentulah peristiwa itu tidak akan didustakan oleh orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy tidak menerima berita itu karena Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka bahwa Rasulullah SAW itu berangkat dengan jasad dan ruhnya, bukan roh saja. Taib. Ibnu Hajar menjelaskan dalam fatwa ini sebagaimana yang dinukil oleh Pentahqiq di Hasyiah di catatan kaki nomor 4 dan 5. Di situ dinukil penjelasan Ibnu Hajar. Berkata Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitabnya Fathul Bari itu jilid ke-7 halaman 237. Ikhtalaf as-salaf bihasbi ikhtilafil akhbar al-waridah. Berbeda pendapat para ulama salaf sesuai dengan berbeda-beda pula riwayat yang terdapat dalam hal ini. Di antara mereka ada mengatakan Isra Mi'raj itu terjadi ya pada satu malam dalam keadaan terbangun dengan jasadnya Rasulullah SAW, ya, dan ruhnya setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi ba'dal mab'ats. Ini adalah pendapat jumhur ulama minal muhadithin wal fuqaha. Ini adalah pendapat mayoritas dari para ulama, baik dari kalangan ahli hadis maupun dari ahli fikih. Tawaradat alaihi dawahir akhbar sahihan wa lam yaghil udul an dhalik. Karena banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang hal ini yang sah, dalil-dalil yang sahih, akhbar sahiha, dan tidaklah pantas menyelisih pendapat tersebut. Yaitu peristiwa Isra Mi'raj itu hanya terjadi dalam satu malam dan keadaan terbangun dengan jasadnya Rasulullah SAW dan ruhnya setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian, yaitu sekitar 6 bulan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, setelah wafatnya paman beliau Abu Talib, atau dikenal juga dengan tahun Al-Huzn. ya, yaitu tahun kesedihan. Karena pada tahun itu wafat istri beliau dan juga paman beliau. Kedua-duanya yang biasa menopang dan membela beliau dalam dakwah beliau. Yang terhikmahnya Allah memberikan sebuah kemuliaan kepada Rasulnya dengan mengangkat Rasulnya dan perjalanan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus naik ke Sidratul Muntaha. Kemudian Ibnu Hajar berkata lagi, wa qala ba'du ahli ilmi innahu waqa'a marratain. Sebagian ada pendapat mengatakan bahwa itu terjadi dua kali. Satu kali dalam keadaan tidur, satu kali dalam keadaan ya bangun. Yang pertama adalah tautiatan wa tamhidan sebagai persiapan. Yang kedua adalah dalam keadaan terbangun. Kemudian menyebutkan dalil mereka. Suma qala wa qala ba'd mutaakhirin kana kisrul Isra' lailatul Mi'raj. Kemudian ada juga sebagian ulama yang terakhir mengatakan kisah Isra' Mi'raj itu terjadi pada malam tersendiri, ya. Wa Mi'raj fi lailatihin. Ya. Al-Isra' fi lailatin wa Mi'raj fi lailatin. Dan mengatakan juga peristiwa Isra' satu kali, Mi'raj satu kali. Isra' artinya perjalanan di waktu malam. Asra. Ya. Kalau kata-kata asra itu artinya berjalan di malam hari. Ini keluasan bahasa Arab itu dengan satu kalimat saja yaitu memfaedahkan tentang waktu terjadinya suatu peristiwa itu. Ya. Ini ketelitian bahasa Arab, maka itulah Allah SWT memilih bahasa Arab untuk kitabnya yang suci. Karena tidak memungkinkan untuk multi tafsir kalimat-kalimatnya, sangat jelas. Gitu. Maka peristiwanya sebenarnya disebutkan dalam hadis sahih Rasulullah SAW tidur di rumah Maimunah atau ada yang menyebutkan tidur di Masjidil Haram. Baik. Kemudian waqala Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa, para ulama berbeda pendapat tentang Isra'nya Rasulullah SAW. Apakah ada ruh dan jasadnya dalam tiga pendapat kata beliau. Ada yang pendapat Isra' itu berangkat dengan ruh dan jasad. Ya, dengan ruh saja. Yang pertama pendapat dengan ruh saja. Wa anhu ru'ya manam. Itu terjadi pada keadaan tidur, dalam keadaan tidur. Wilahad ada Abu Muawiyah dan Aisyah. Ini ada riwayat dari Muawiyah dan Aisyah menceritakan hal ini. Wal masyhur anhu khilafu dzalik wa dzakarillah. Kemudian sebagian ulama besar, ulama salaf mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu dengan jasadnya dalam ketika terbangun. Dan ini pendapat yang benar. Ini pendapat jumhur sahabat dan tabi'in. Kemudian dari pendapat mengatakan Isra dengan jasadnya dari Masjidil Haram. Adapun kayak naik dari Mi'raj, Mi'raj itu naik ke langit. Mi'raj itu araja artinya naik. Itu dengan ruh. Jadi kalau qadiyat menyebutkan tiga pendapat, ada mengatakan dengan ruh. Pendapat pertama, yang kedua ruh dan jasad. Yang ketiga mengatakan Isra dengan jasad dan ruh, Mi'raj dengan ruh saja. Qultu hadhihi mas'alah khilafiyah baina ulama tadu riwayat fiha. Sebab perbedaan pendapat ulama di sini adalah karena banyaknya riwayat-riwayat menceritakan perkara ini. Maka sehingga para ulama bersusah payah untuk menjadikan solusi bagaimana mengukuhkan riwayat-riwayat yang menceritakan hal ini. Akhirnya berbeda pendapat seperti yang telah kita jelaskan. Baik, Isra' Mi'raj. Faqra nomor yang 133. Wa ajma' al-qa'iluna bil akhbari wal mu'minuna bil athari. Bahwa orang-orang yang ya berpegang teguh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan athar, ya, akhbar wal asar itu lebih umum pengertiannya. Akhbar bisa apa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, bisa apa yang diriwayatkan dari sahabat. Begitu juga asar. Begitu juga asar. Asar bisa disebutkan adalah hadis, bisa dimaksud dengannya adalah perkataan para sahabat. bahwa Rasulullah SAW usriya bihi ila fawqa sab'i samawat, bahwa Nabi SAW usriya diperjalankan. Sebetulnya yang benar adalah urija bihi, ya, gimana urija. Kalau usriya min masjidil haram ila masjidil aqsa. Adapun mi'rat dari Masjid Al-Aqsa ke Sidratil Muntaha. Jadi takbir mu'alib di sini dia memakai kalimat yang agak-agak saja mungkin. Subhanalladzi asra bi 'amli laila minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa allati barakna haulahu. Ini peristiwa Isra saja di situ. Mana peristiwa mi'ratnya dalam surat An-Najm? Laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Afraitum Lata wal Uzza wa manata tsalatan ukhra alakum adh-dhakar wal untha. Jadi peristiwa Mi'raj Isra terdapat dalam surat apa? Israil, ya. Ya. Adapun apa? Ya, surat apa itu? Subhanalladzi asra bi 'amlihi lam yasir hadhihi lam yasir salasi barakna haulahu. Ayat pertama dari surat apa? Eh, surah Isra, nah, surah Isra. Eh, pertama surah Isra. Kemudian peristiwa Mi'raj terdapat dalam surah An-Najm. Baik. Di sini mu'alif mengatakan bahwa Rasulullah SAW diangkat, ya, usriya idafa ke semangat, diperjalankan di tengah malam ke langit yang tujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Diperjalankan di tengah malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu Masjid Baitul Maqdis. Suma arjabi ila sama'a bi jasadi wa ruhi jami'an. Kemudian dari Masjid Al-Aqsa itu Rasulullah SAW diangkat oleh Allah SWT naik dengan jasad dan ruhnya ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian suma ada berhenti ila Makkah. Dalam waktu malam itu saja Rasulullah pun sampai kembali di Mekah sebelum waktu subuh. Ini peristiwa ringkasnya. Kalau kisah panjangnya, ya, terdapat dalam beberapa riwayat seperti riwayat Bukhari sangat panjang sekali peristiwa ini disebutkan dalam sebuah riwayat, yaitu ata lailatan bi Buraq wa talqa bihi ila Baitul Maqdis, ya, utiya Nabi SAW lailatan bi Buraq, jadi naik Buraq. Dalam riwayat lain disebutkan di mana loncatan Buraq itu adalah fi akhir tarfa nazarihi, di ujung pandangannya sekali loncat. Gitu. Maka waktu setelah kembali dari Masjid Al-Aqsa kembali ke Masjid Haram itu Rasulullah SAW menemui sebuah kabilah, dan Rasulullah SAW menyebutkan ketika diuji oleh orang kafir Quraisy tentang apa yang terjadi itu, Rasul menceritakan ada unta merah yang lari ke sana. Kemudian setelah datang kabilah itu di Mekah, ditanya apakah benar malam sekian kalian ada terkejut oleh sesuatu kejadian, iya, sehingga lari begini-begini gitu, sebutkan ceritanya. Kemudian entar kami ila Baitul Maqdis, dibawa ke Maqdis, itu panjang ceritanya. Di sana Rasulullah SAW juga menjadi imam salat dengan para anbiya, para arwah anbiya. Kemudian juga Rasulullah SAW di situ dikasih minum susu, ya. Kemudian diikatlah burung itu di dekat pintu Masjidil Aqsa, wa khala wa salafi, dan salat masuk dan salat di sana. Kemudian dari sana urja bihi min Baitul Maqdis ila sama, dari situ naik ke langit. Kemudian dibukalah pintu langit. Malaikat meminta izin supaya dibuka pintu langit. Sehingga ditanya oleh setiap ini, "Man ma?" Setiap pengawal pintu langit itu, malaikat menjaga pintu langit itu bertanya kepada Jibril, "Man ma'ak?" Disebutkan Muhammad, "Faqad usira." Ya. Apakah dia sudah diizinkan dipanggil? Itu ditanya, "Iya." Dibukalah. Maka setiap pintu langit itu mempunyai pintu. Kemudian waqad urja bihi min Baitul Maqdis ila sama. Suma putih lahu babus sama. Suma urja bihi ila sama allati taliha, sampai kepada Sidratul Muntaha. Fokus sama sabi' Sidratul Muntaha ini adalah di atas langit ketujuh. Di atas langit ketujuh ada lagi Sidratul Muntaha. Kemudian di atas lagi yang terakhir adalah makhluk paling tinggi adalah arasy. Itu arasy-Nya Allah. Wa bi kulli sama'in yamuru bi bani binabi minal anbiya au aktar. Setiap langit Rasulullah SAW melewati, ya, para nabi, ya, dengan nabi yang tinggal di situ. Di langit pertama dia lewat dekat Adam, melewati Adam yang pertama, kemudian yang kedua adalah Yahya dan Isa, ketiga adalah Yusuf, dan yang keempat adalah Idris, yang kelima adalah Harun, dan yang keenam adalah Musa, pada yang ketujuh adalah Ibrahim alaihissalam. Sumarfi ala Baitul Ma'mur, kemudian juga beliau melihat Baitul Ma'mur. Satu faedah di sini, di mana orang Islam itu memiliki ilmu angkasa raya yang tidak diketahui oleh agama manapun, dan mereka tidak akan tahu makhluk-makhluk ini. Ada Baitul Ma'mur, ada Sitratul Muntaha. Itu hanya informasi itu ada pada Islam saja. Makanya ketika orang-orang filsafat, ketika mereka melihat berbagai peristiwa-peristiwa itu terdapat, mereka sebutlah piring terbang dengan macam-macam istilah yang mereka sebutkan. Apa island, macam-macam. Ya bisa itu malaikat atau semacam, dia menamakan hal sesuatu yang tidak mereka ketahui hakikatnya. Umat Islam dengan keluasan ilmu mereka yang Allah beritahu mereka, ilmu mereka jangkauannya sampai keluar angkasa sana dan mendapat informasi makhluk-makhluk yang ada di luar angkasa sana. Ya, di Al-Quran diberitakan ada matahari, bagaimana matahari, ada bulan, bagaimana bulan. Ya, termasuk dalam sunnah-sunnah diberitahu kita tentang makhluk-makhluk Allah yang lain, Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini disebutkan hadis adalah Ka'bahnya Ahlus Sama, dan dia persis di atas Ka'bahnya Ahlul Ard. Ya, yang mana setiap hari masuk untuk bertawaf beribadah di Baitul Ma'mur itu 70 ribu malaikat. Sumala yang udhu ila akhir mangkan alaih. Kemudian yang pernah masuk ke sana enggak pernah lagi bisa masuk lagi. Karena begitu panjangnya antrian mereka untuk beribadah di Baitul Ma'mur itu. Apa yang kita lihat di sini? Betul besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jelas. Sitratul Muntaha itu luar biasa, makhluk yang luar biasa juga disebutkan sifat-sifat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ini adalah kabar yang kita percaya. Diberitakan oleh Rasulullah SAW. Sampai dalam perjalanan itu juga Rasulullah melihat penduduk ahli neraka, penduduk ahli surga. Taib. Kemudian wasala anhu Jibril. Kemudian Rasulullah bertanya ketika dia melihat Baitul Ma'mur, bertanya kepada ini apa? Lalu Jibril menjelaskan, hadza Baitul Ma'mur. Ini adalah Baitul Ma'mur. Yadukhuluhu fi kulli yaumin 70,000 malakin. Yang mana masuk ke dalam Baitul Ma'mur setiap hari, kata yang mereka Jibril, 70,000 malaikat. Suma la ya'udun. Kemudian adalah kembali-kembali ke sana lagi. Suma faradallahu alaihi as-salata 50 salatan. Lalu setelah itu di Sitratul Muntaha Rasulullah SAW menerima perintah salat yang pada awalnya 50, kemudian ya baru turun melewati Musa, lalu Musa bertanya berapa apa yang diwahyukan oleh Rabbmu kepadamu. Lalu Nabi Muhammad menceritakan bahwa mewajibkan tentang 50 salat sehari semalam. Kemudian Musa memberikan masukan, inna mutaka la tutiku dzalika farji ila rabbika fas'alhu takfif. Sungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya, maka kembalilah kepada Rabbmu untuk meminta keringanan. Sehingga Rasulullah SAW meminta keringanan berapa kali? Ya, berulang sampai hanya dapat keringanan 5 kali salat dalam sehari dan semalam. Kemudian terakhir Musa juga masih mengusulkan agar Rasulullah SAW meminta kepada Allah SWT keringanan, tapi Rasulullah SAW menjawab, sa'altu Rabbi hatta stahaitu. Aku telah memohon kepada Rabbku dan aku sampai aku malu. Walakin arda usallim, tapi aku redha dan menerima, kata Rasulullah SAW. Kemudian tatkala Rasulullah menjawazan nada munadin, tatkala Rasulullah SAW selesai itu, Allah berfirman, amdaitu faridati, aku telah menentukan kewajiban, kata Allah SWT, wa khafaftu an ibadi, dan aku telah meninggalkan dari hambaku, kata Allah SWT. Kemudian disebutkan hiya khamsu ya fis shalah wa khamsina fil ajr, yang mana salat yang 5 kali sehari semalam ini pahalanya tetap sama dengan kewajiban yang pertama itu 50. Ini bentuk kemurahan Allah SWT kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ini dia salah satu keutamaan umatnya Nabi Muhammad SAW. Taib. Peristiwa ini memang kita katakan panjang, cuman yang ingin disampaikan oleh mu'alif di sini adalah wajibnya percaya dengan peristiwa ini. Wajib peristiwa ini ketika Rasulullah telah selesai kembali di Makkah sebelum pagi, itu orang beliau duduk di dekat Hijr Ismail, kemudian ditanya oleh orang Abu Jahal dan berapa orang dari gembong-gembong kafir Quraisy waktu itu, kenapa kamu menung ya Muhammad, ada sesuatu yang baru? Rasulullah menyebutkan usriabi, malam tadi saya perjalankan Allah SWT dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian langsung ke Sultan Muntaha. Lalu orang ini dia enggak langsung tanggapi dulu, tanggil dulu teman-temannya. Tuh, coba kamu dengar nih apa yang dikabarkan oleh Muhammad ini. Lalu setelah itu mendengar Rasul memberitahu mereka bahwa Allah memberikan mukjizat kepada beliau, perjalanan yang begitu panjang dan waktu yang satu sangat singkat. Orang kafir Quraisy ini mulai mengetawakan, kami saja ya mengendarai ibil untuk perjalanan ke Syam itu berapa? Sebulan pergi, sebulan kembali. Kamu bilang kamu bisa nempuh hanya dengan berapa jam saja dalam satu malam. Lalu mereka panggil ingin mempermalukan Rasulullah SAW. Kemudian mereka datang Abu Bakar Siddiq, ingin mengatakan, ya ingin menjatuhkanlah kemuliaan Rasulullah di hadapan Abu Bakar. Ketika disampaikan Abu Bakar, inkan qalahu faqad shadaq. Jika benar dia mengatakan demikian, sungguh dia itu benar. Jika dia memang mengatakan demikian, itu benar. Abu Bakar langsung percaya. Maka dari situlah Abu Bakar Siddiq mendapat gelar, ya, gelar dengan Siddiq. Beliau membela Rasulullah SAW itu. Kemudian diuji oleh Rasulullah, orang-orang Makkah itu menguji Rasulullah SAW. Kalau kamu benar semalam tadi begitu, ditanya tentang sifat-sifat baik masjid apa Masjidil Aqsa, berapa pintunya, sebelah timur, sebelah barat, ya. Kemudian Rasulullah menyebutkan juga ada hal yang ragu oleh Rasulullah SAW. Lalu Jibril memperlihatkan kepada Rasulullah SAW, yaitu sudut-sudutnya Masjidil Aqsa itu, berapa pintu di sini, berapa pintu di sini. Kemudian Rasulullah juga menceritakan bahwa dalam perjalanan beliau itu bertemu dengan kafilanya orang kafir Quraisy. Disebutkanlah ciri-ciri Rasulullah SAW, ada sepulan ini, ada unta yang begini gitu. Nah, sampai datang kafilah itu dipastikan lagi oleh orang kafir Quraisy, dan iya memang di sini adalah ujian keyakinan, keimanan kepada berita baik yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya peristiwa ini samping menyediakan kemuliaan Rasulullah SAW, di antara faedahnya adalah ya keluasan kenabian Rasulullah SAW, bukan hanya beliau di bumi saja, bahkan diangkat ke langit yang ketujuh. Kemudian terdapat di situ peristiwa apa juga kita sebutkan tadi, yaitu dalil tentang Allah itu berada di tempat yang ulu, maha tinggi. Ya, kemudian kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Di mana tidak ada satupun perintah dalam agama ini yang langsung dijemput oleh Rasulullah SAW kepada Allah SWT selain salat. Selain salat. Nah, ini peristiwa ini sebagai ujian keimanan. Ujian keimanan kepada orang-orang yang beriman. Tapi kalau kita lihat sekarang, tidak ada yang mustahil lagi. Sekarang sudah ada sifatnya siaran langsung, bisa kelihatan Masjidil Aqsa atau Masjidil Haram. Tapi saat itu orang melihat suatu hal yang tidak akan mungkin, tapi hari ini banyak sekali mungkin. Betapa sekarang pesawat jet, pesawat yang kencang ya, dalam waktu sangat singkat bisa menempuh jarak begitu panjang sekali. Tapi dalam waktu itu berat sekali orang bisa mempercayai itu. Sama di awal-awal keluarnya radio atau telepon, sebagian orang mengira ini jin ini bicara. Kok besi bisa bicara? Besi. Kan gitu ya. Kok bisa bicara gitu. Jadi awal-awal keluar itu banyak orang enggak nerima. Nah, inilah bukti bagaimana bahwa kunci dari dari agama ini, dari yang dimaksud dengan iman itu adalah masalah berita-berita gaib yang harus kita imani diabawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini sudah tidak banyak yang jadi hal yang mungkin jadi kekaguman orang dengan sebagian kejadian-kejadian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi di masa itu suatu hal yang sangat luar biasa, tidak akan mungkin. Makanya banyak orang tidak percaya sebagian, ya kan? Tetapi yang namanya peristiwa Isra Mi'raj sampai hari ini tetap menjadi suatu keunggulan yang belum tidak pernah bisa disaingi oleh teknologi apapun saja. Terus kalau ada pengakuan orang bisa naik ke bulan, itu belum melewati langit pertama. Ada pengakuan, ya kan, pengakuan, justru malah ada pula bantahan bahwa itu hanya semua itu adalah rekayasa saja. Orang mendarat di bulan itu film yang dibuat. Ya. Sudah ada juga bantahannya kalau adanya astronot yang mendarat di bulan. Malah disebutkan bahwa itu semuanya rekayasa dan film. Ya. Taruhlah benar berita itu, sampainya mereka ke bulan bukan berarti mereka lewat di langit pertama. Karena matahari, bulan, segala bintang-bintang yang kita lihat ini, itu semua di bawah langit pertama. Coba untuk bayangkan kekuasaan Allah yang maha luas. Ya. Baik. Jadi belum ada yang bisa lewat ke langit yang pertama itu. Rasulullah SAW malah melewati sampai ke langit yang ketujuh dan satu seterusnya. Ini peristiwa gaib. Bagaimana Rasul diangkat di bawah oleh Jibril dengan waktu yang sangat singkat sekali. Di situ terbuat terjelas kemahakuasaan Allah memperjalankan hambanya dengan waktu yang sangat singkat untuk menempuh jarak yang begitu jauh. Allah enggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Wa man qala innahu manamun wa innahu lam yasri bi jasadi faqad kafar. Nah, di sini muallif agak tegas sedikit, keras, dia mengatakan siapa yang mengatakan kalau mukjizat apa Isra Mi'raj itu hanyalah dalam mimpi saja, manam arti mimpi, dan tidak terjadi dengan jasadnya, sungguh itu sudah kafir. Kenapa beliau? Karena mendustakan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW Isra Mi'raj dengan jasadnya. Itu kata-kata abdun. Kalimat abdun itu yutlak al-jasad wa ruh. Baik. Kalau enggak ada ruh, dinamakan mayit. Kemudian baru beliau menyebutkan dalil. Setelah itu, qala Allah azza wajalla, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Baik. Dari peristiwa ini juga ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat tentang, kan waktu itu riwayatnya mengatakan bahwa Rasul tidur di rumah Maimunah. Tapi Allah menyebutkan bahwa diberangkat dari Masjidil Haram. Dari situ sebagian fuqaha mengambil ibrah bahwa kata-kata Masjidil Haram itu adalah untuk semua wilayah tanah haram. Kan beda antara Masjidil Haram dengan tanah haram. Tanah haram luas sekali, ada batas-batasnya. Sama di Madinah juga ada haramnya, tanah suci itu. Enggak sampai 1/10 tanah suci itu besar Masjidil Haram sekarang itu, karena jauh batas-batasnya, ya kan? Nah, ada yang mengatakan hukumnya sama. Tetapi wallahu a'lam, kenapa disebut Masjidil Haram? Karena tempat yang paling mulia dari posisi Rasul berangkat itu adalah Masjidil Haram. Yang pada akhirnya menjadi kiblat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Ka'bah al-Musyarrafah. Karena itu memang sini berbeda pendapat ulama, ya. Apakah kalau sholat di masjid-masjid selain Masjidil Haram, tapi di masjid-masjid yang ada di Mekah itu sama pahala seperti Masjidil Haram? Sebagian ada mengatakan sama, dan sebagian lain ulama mengatakan tidak. Karena Masjidil Haram ya jalan Masjidil Haram, ya masjid. Kalau seandainya semua kota Mekah itu dan hukum Masjidil Haram, tentu enggak boleh jual beli di kota Mekah itu. Kenapa? Karena enggak boleh jual beli dalam masjid, enggak boleh masuk orang haid dalam masjid. Beda hukumnya berarti. Ya kan? Nah, ini sebetulnya dikusip panjang oleh para ulama. Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah mengatakan bahwa Masjidil Haram ya Masjidil Haram saja, tidak semua kota Mekah. Tidak semua kota Tak semua kota Mekah itu disebut Masjidil Haram. Tapi kita katakan di situ berbeda pendapat ulama dalam hal ini. Ulama Hanabila dan para ulama-ulama kontemporer di kalangan ulama Hanabila Saudia itu lebih condong pendapat mengatakan bahwa semua kota Mekah itu hukumnya seperti Masjidil Haram. Dasarnya kisah Isra Mi'raj ini karena Allah menyebutkan keberangkatan dari Rasulullah dari rumah Maimunah itu dengan menyebut Masjidil Haram. Tapi kita katakan ini jawabannya oleh para ulama lain ada, yaitu maksud Masjidil Haram disebutkan Masjidil Haram itu adalah karena Masjidil Haram adalah bagian yang paling mulia di Mekah. Ya. Baik. Kemudian Masjidil Aqsa, mana Masjidil Aqsa? Tidak seperti yang disebar di foto-foto, yaitu Kubatus Sakhra, masjid yang kubahnya agak kekuning-kuningan. Itu bukan Masjidil Aqsa. Itu Masjid Umar bin Khattab. Itu Masjid Sakhra namanya, karena dalam masjid itu, di dalam itu tuh ada batu. Batu dulu tempat kurbannya. Kurbannya orang, ibadahnya orang Bani Israel di situ. Dan juga diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW dari ke langit dibawa oleh Jibril. Itu batu, di dalam masjid itu batu. Jadi itu enggak, sebetulnya enggak masjid, sebetulnya enggak bisa dikatakan masjid. Bagaimana sok putu-putu sebetulnya. Kemudian ada di bawahnya, ada lorong di bawahnya. Jadi batu besar di dalam masjid itu. Itu yang Kubah Sahra. Dan banyak kita lihat di foto-foto mengitlakan itulah Masjidil Aqsa. Salah. Ya. Beda antara Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa itu beda lagi. Baitul Maqdis itu kota. Sebenarnya kita katakan kota Mekah. Jadi Baitul Maqdis itu ada pagarnya. Bagi yang sudah pernah ke Palestina tuh lihat itu pagar temboknya besar sekali ya. Dan itu kota di dalamnya, itu pemukiman masyarakat di dalamnya. Dan di dalam Baitul Maqdis itu ada lagi pagar yang kelihatan empat persegi itu yang Masjidil Aqsa namanya. Semua itu dinamakan Masjidil Aqsa. Ya. Tapi yang bangunan masjidnya ada yang peta di Masjid Umawi namanya, yang asli di bangunan masjid itu. Yang sebelumnya, yang di masa-masa yang lama-lama di Masjidil Aqsa itu di situ. Ada masjid yang petak begitu. Sebetulnya yang petak itu yang muncul yang kedua, karena ada di bawah Masjidil Aqsa itu agak di background gitu. Jadi Baitul Maqdis itu kota, pagar itu di, ada pengamanannya, ditutup oleh pagar yang besar. Dulu hidup di situ itu sebelum Yahudi pindah ke Palestina, itu diisi oleh orang Muslim dan orang Nasrani di Baitul Maqdis itu. Ya, di dalam Baitul Maqdis ada lagi Masjidil Aqsa. Nah, itu pagar yang peta antum lihat itu, yang di dalam peta itu ada berapa masjid? Ada Kubatus Sakhra itu, ada masjid yang Al-Umawi yang apa? Marwani istilahnya, dibangun di masa Marwan. Ya. Ada berapa masjid di situ? Baik. Dan memang wilayahnya penuh berkah ya, Masjidil Aqsa itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala nahawlahu, yang Allah berkahi di tempat-tempat di sekitarnya itu. Waraki satu Isra anin waruyah wariwayah. Waraki satu Isra anin Nabi SAW Abu Zarin wa Anas. Kemudian beliau setelah itu ingin menyebutkan sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis tentang kisah Isra Mi'raj ini. Di antara mereka adalah Abu Dzar, Anas, Malik, ya, Malik bin Sa'sa'ah, Jabir bin Abdullah, Syaddad bin Aus dan lain-lain mereka. Kulluha sihahun maqbulah. Hadis ini adalah hadis yang sahih, yang mardiyah, maqbulah, diterima dan diradai oleh para ulama-ulama hadis inda ahli naql. Ahli naql artinya ulama-ulama hadis, mukharrajatun fis sihah. Hadis-hadis ini terdapat diriwayatkan oleh para ulama-ulama hadis dalam kitab-kitab yang sahih, baik Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Baik. Itu sekilas tentang peristiwa Isra. Bahasan berikutnya adalah tentang apa? Urayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu ketika peristiwa Isra Mi'raj. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Allah? Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu Isra Mi'raj melihat Allah atau tidak? Nah, dalam hal ini ya ada beberapa pembahasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau melihat Allah dalam fil manam atau ru'ya qalbiyah itu ada dalilnya dan itu sepakat ulama mengatakan. Adapun melihat Allah waktu Isra Mi'raj itu berbeda dua pendapat. Ibnu Abbas meriwayatkan dua hal, dua riwayat. Aisyah mengatakan bahwa Rasul tidak melihat Allah. Termasuk Abu Dzar juga. Tapi Ibnu Abbas ada dua riwayat, ya. Ibnu Abbas laqad ra'ahu. Itu umum saja, sungguh Rasul telah melihat Allah. Tapi ada riwayat lain mengatakan ra'ahu biqalbihi, melihat dengan hatinya. Ru'ya qalbiyah. Pendapat yang dua ini pun diadopsi oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad pun mendapat berpendapat dua hal ini. Satu kali Imam Ahmad mengatakan ra'ahu, tapi satu kali seperti pengatakan Imam Abbas yang lain, lain ra'ahu biqalbi fu'adihi, melihat dengan hatinya. Maka ya, dalam masalah apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah ketika Isra Mi'raj ini? Ya. Di sini oleh muhaqqiq ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat. Pendapat kedua adalah ya, tidak melihat tapi melihat dengan hatinya. Kemudian pendapat yang ketiga adalah yaitu tawakuf. Ya, karena tidak ada dalil yang wadih, yang fasih, yang pasti dalam masalah ini. Yang rajih adalah pendapat adalah bahwa Rasulullah SAW tidak melihat Allah pada saat Isra Mi'raj. Pada saat Isra Mi'raj, bukan ru'ya qalbiyah atau ru'ya manamiyah, dalam mimpi atau dengan hati. Kalau itu sahabat ali Nabi SAW. Kenapa? Karena Aisyah bertanya sendiri langsung kepada Rasulullah SAW tentang ayat yang ada pada surah An-Najm. Laqad ra'ahu nazratan ukhra inda sidratil muntaha. Sungguh dia ya, Muhammad itu telah melihat kali yang lain di Sidratul Muntaha. Aisyah bertanya, apakah yang engkau lihat itu Allah? Rasulullah melihat yang dimaksud situ adalah Jibril. Di mana Rasulullah melihat? Karena di situ laqad ra'ahu nazratan ukhra, pada kali yang lain. Berarti itu sudah kali yang kedua. Sebelum sudah pernah melihat berarti. Maka Al-Sudi jawab oleh Rasulullah, innama huwa Jibril. Yang dilihat oleh Rasulullah dua kali itu Jibril dalam bentuk ciptaan yang aslinya oleh Allah SWT. Pertama waktu ketika terputusnya wahyu, kemudian Jibril dilihat oleh Rasulullah dengan 600 sayap. Yang kedua kali adalah saat peristiwa Isra Mi'raj ini. Jadi yang dilihat itu Jibril. Dan Abu Dzar juga bertanya langsung kepada Rasulullah SAW, hal ra'aita rabbak, apa engkau melihat Tuhanmu ya Rasulullah? Melihat Allah kan kau ya Rasulullah waktu Isra Mi'raj itu. Rasulullah menyebutkan nurun anna arah, saya hanya melihat cahaya, bukan melihat Allah. Karena hijabnya Allah itu nur, bahkan hijab nur sebenarnya ada yang lain. Itu pembahasan tentang melihat Allah bagi Nabi SAW di dunia ini. Tapi kalau ru'ya qalbiyah, melihat dengan hati atau dengan dalam keadaan mimpi, itu sahabatan Nabi SAW. Baik. Wa anu sallallahu alaihi wasallam ra'ahu azza wajal. Ini pendapat yang dipegang oleh mu'alif ini bahwa apa? Nabi SAW melihat Rabbnya. Ini diantara masalah khilafiyah di Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga yang terdapat di tengah sahabat. Sebenarnya telah kita jelaskan tadi, ada menyatakan ru'ya itu Ibnu Abbas, Anas Malik, Amir Ahbar, dan Zuhri dan Mu'ammar. Ya, dan Ma'mar. Dan yang menafikan tadi yang kita sebutkan adalah Aisyah bin Mas'ud, Abu Hurairah. Ya. Itu pendapat sahabat yang lain. Berbeda pendapat di sini ada melihat ketika Isra Mi'raj saja. Itu harus dipahami. Bukan perbedaan dalam masalah melihat Allah pada hari kiamat. Jadi masalah melihat ini ada tiga hal. Melihat Allah dalam surga orang beriman, melihat Allah dalam surga pada hari kiamat. Selama orang surga masuk ke dalam surga. Itu sepakat alul ijma alul sunnah jemaah. Demikian pula, apakah Rasulullah SAW pernah melihat Allah dengan hatinya atau dalam mimpinya? Itu pun di dunia ini sepakat al-sunnah juga mengakui hal itu terjadi bagi Rasulullah SAW. Yang berbeda antara ulama adalah apakah Rasulullah melihat Allah waktu Isra Mi'rajnya Jadi harus dibedakan. Jangan pula nanti dibawa perbedaan ini ke dalam masalah melihat Allah di surga. Ini enggak ada perbedaan di situ. Karena banyak orang yang ngawur menjelaskan masalah ini, campur baur oleh dia, sehingga dia mengatakan, oh melihat Allah di akhirat itu berbeda pendapat sahabat. Padahal masalah perbedaan pendapat bukan masalah melihat Allah di akhirat, yaitu melihatnya Rasulullah SAW Allah pada saat Isra Mi'raj. Antum harus paham masalah ini, karena banyak orang yang mencampur adukan pembahasan yang tidak jelas ujung pangkalnya oleh dia, lalu dianggap satu saja begitu. Ya. Ini diantara masalah akidah yang berbeda pendapat salaf di dalamnya. Kemudian mu'allif di sini lebih memilih pendapat bahwa Nabi SAW melihat Allah waktu Isra Mi'raj. Kama qala azza wa jalla wa laqad ra'a nazala ukhra inda sibmah. Dia hujahnya apa? Berhujah dengan ayat An-Najmi, ini surah An-Najmi, yaitu ya firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah melihatnya pada kali yang lain, yaitu di waktu dekat Sidratul Muntaha. Berkata Imam Ahmad, nah ini dia menukil lagi pendapat Imam Ahmad, bima rawina anhu, yang kami riwayatkan dari Imam Ahmad, kata muallif, kata Al-Hafiz Abdul Ghani di sini, wa anna Nabi SAW ra'a Rabbahu Azza wa Jalla, bahwa Nabi SAW melihat Rabbnya Azza wa Jalla. Tapi hadis riwayat yang kita sebutkan tadi mengatakan melihat itu tidak disebutkan apakah saat Isra Mi'raj atau ke dalam dengan melihat dengan hati atau saat dalam mimpi. Tidak ada penjelasan. Cuman ra'a Rabbahu. Ini riwayat yang umum. Maka tadi kita sebutkan ada riwayat yang mutlak, ada riwayat yang muqayyad. Yang muqayyad ra'au bi fuadihi, dia melihat dengan hatinya. Maka kalau itu pendapat yang kuat adalah ulama membawa riwayat yang umum tadi yang tidak takyid tadi dengan kepada riwayat yang menjelaskan, yaitu bahwa maksud melihat itu adalah melihat dengan hati. Ini waktu di dunia, bukan di akhirat kelak di dalam surga itu pasti orang beriman akan melihat Allah di surga. Lalu disebutkan pada waktu Nabi SAW rawahu Qatada an Ikrimah an Ibnu Abbas. Kemudian Imam Ahmad juga menyebutkan bahwa hal itu diriwayatkan dari Qatada, dari Ikrimah dan Ibnu Abbas. Tapi kan ra'a Rabbahu tidak menjelaskan, di sini umum saja ya. Tidak menyebut fuadihi atau saat Isra Mi'raj, tidak ada dikaitkan di situ. Cuma umum saja. Diriwayatkan Imam Hakim dan rawahu Hakim bin Ibad dari Ikrimah dan Ibnu Abbas. Dan juga rawi Ali bin Zaid dari Yusuf bin Mihran dari Ibnu Abbas. Ini jalan-jalan. Jadi tadi sudah kita katakan pendapat Ibnu Abbas di sini ada dua, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Yang mutlak apa? Ra'a Rabbahu. Rasulullah melihat Rabbnya. Tapi ada riwayat yang muqayyad yang penjelasannya lebih rinci, yaitu ra'ahu bi fuadihi. Dia melihat dengan hatinya. Jadi Ibnu Abbas dipahami oleh sebagian ulama berpendapat melihat Allah, Rasulullah melihat Allah dengan dalil yang umum tadi. Gitu. Tapi ulama yang menafikan Rasulullah tidak melihat Allah di waktu Isra Mi'raj itu mengatakan ra'ahu biqafu adihi. Itu maksud Ibnu Abbas. Dan ungkapan Ibnu Abbas itu tidak menjelaskan tentang secara jelas bahwa yang dimaksud itu melihat pada waktu Isra Mi'raj. Tidak disebutkan. Ra'a Rabbahu saja. Ya secara umum. Wal hadis an zahirihi kama ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muallim mengatakan hadis ini dipahami secara zahirnya sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kalam fihi bid'atun walakin nu'minu bihi kama ja'a. Ya, membahas-bahas masalah ini akan bawa kepada bid'ah, tapi kita beriman dengan sebagaimana yang datang. Ala zahirihi wala natanadhara fihi wala tunadhir fihi ahadan. Ya. Amma aimani sebagaimana zahirnya, jangan kamu berdebat dengan siapapun dalam masalah ini. Baik. Khalam diriwayatkan dalam kitab sunnah dari Marwazi, qultu li Ahmad innahum yaquluna Aisyah qalat. Jadi ada orang bertanya kepada Ahmad, sesungguhnya mereka mengatakan bahwa Aisyah mengatakan barang siapa yang mengatakan bahwa Muhammad melihat Rabb-nya, faqad azama Allah firya, sungguh dia telah berbohong atas nama Allah. Rabbi Aisyah yudfa qaulaha, Jadi kata orang bertanya kepada Imam Ahmad, ini kan Imam Ahmad pendapat ra'a rabbahu. Kemudian dia menjelaskan ada riwayat dari Aisyah mengatakan orang mengatakan Allah Rasulullah telah melihat Allah, sungguh dia telah berbohong atas nama Allah. Bagaimana menjawab ungkapan Aisyah ini? Kemudian qala biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu Rabbi, aku melihat Tuhanku. Ya. Kemudian dia katakan qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam akbar min qauliha. Ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih besar daripada ungkapan Aisyah. Adapun riwayat dari Ibnu Abbas melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam Rabbi juga diriwayatkan Imam Ahmad, kemudian berkata Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa isnadnya ala satu syaikhain. Ini riwayat yang menjelaskan tadi kita katakan satu kali umum, satu kali dengan mengatakan dilihat dengan hati. Jadi oleh sebab itu banyak ulama merujukkan bahwa Rasulullah SAW tidak melihat Allah pada malam waktu mi'rajnya. Dan dari kirimah dari Ibn Abbas, Inna Allah Azza wa Jalla istafa Ibrahim bil khullah. Ini berkata Ibn Abbas, sungguhnya Allah Ta'ala telah memilih Ibrahim dengan sebagai khalilnya dan memilih Musa sebagai mengistiwakan Musa dengan berbicara kepada Musa bil kalam, dan kemudian memilih Nabi Muhammad SAW dengan ru'yah. Dengan ru'yah. Ini di antara riwayat yang diriwayatkan Ibn Abbas. Juga riwayatkan oleh Atha' dari Ibn Abbas, qala ra'a Muhammadun rabbahu marratain. Ibn Abbas mengatakan bahwa Muhammad SAW telah melihat Rabbnya dua kali. Ini dasar-dasar mu'alif mengatakan lebih condong memilih pendapat bahwa Rasulullah SAW waktu Isra Mi'raj melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dewakan dari Ahmad, yaitu ada orang bertanya kepada Imam Ahmad, bagaimana jawaban terhadap ungkapan Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang mengatakan Muhammad SAW telah melihat Rabbnya, sungguh dia telah berbohong. Kan itu tadi. Maka sama jawabannya, dijawab dengan ungkapan Nabi SAW, ra'aitu Rabbi azza wa jalla. Dan juga dalam hadis syarik bin Abdullah dari Abi Anam dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW, faraja'tu ila Rabbi wa huwa fi makanihi. Dan aku kembali kepada Rabbku dan dia di tempatnya. Wal hadis yatulum wa kharaja fi sahihaini. Hadis ini panjang kata beliau dan hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Wal mungkin li hadhihi al-lafza ba'da hadha hadis raddan 'ala Allah wa rasulihi. Orang yang mengingkari lafaz ini kata beliau, sungguh dia telah menentang Allah dan rasulnya. Tadi sudah kita jelaskan yang jelas di sini ada dua pendapat salaf tentang apakah Rasulullah SAW melihat Allah. Tadi sudah kita tafsir melihat Allah Rasulullah SAW ada tiga kondisi. Yang pertama dengan hatinya, itu ada riwayat menetapkan bahwa Rasulullah SAW pernah melihat Allah dengan hatinya. Ya, kemudian dengan dalam keadaan mimpi, dan itu juga ada riwayat Rasulullah SAW melihat Allah dalam keadaan mimpi. Yang berbeda ulama salaf adalah melihat Allah dengan nyata waktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, kita sudah jelaskan ada riwayat yang menafikan bahwa Rasulullah SAW tidak melihat Allah waktu Isra Mi'raj. Di sini dijelaskan oleh para ulama, ya, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa waktu Isra Mi'raj Rasulullah tidak melihat Rabbnya, ya. Karena dalil-dalil menyatakan itu sangat jelas. Di antaranya yang terdapat dalam Sahih Muslim dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Rabbmu ya Rasulullah? Qala nurun anna arahu. Jadi tidak dikatakan aku melihat Allah, tapi Rasulullah menjawab aku melihat cahaya nur. Pada wajahum itulah, ini sangat jelas sekali. Kalau seandainya Rasulullah mengatakan melihat Allah, tentu akan jawab na'am ra'aitu Rabbi. Kemudian maksud melihat cahaya di situ sebenarnya ditafsilkan, dijelaskan dalam hadis yang lain, hijabuhu nur, hijab Allah itu adalah cahaya. Law kasyafahu la ahraqat subhatu wajhihi man ta ilaihi basaruhu min khalqihi. Kalau seandainya Allah buka itu hijab, sesungguhnya cahaya kemuliaan wajah Allah itu akan membakar makhluk-makhluk yang sampai pandang Allah melihatnya. Kemudian oleh sebab itu dinukilkan dari Syaikh Islam Taimiyah, qad thabata bi nusus sahihah wa tafaq salaf umma annahu la yara Allah ahadun fi dunya bi ainihi. Semua ulama sepakat sesuai dengan dalil-dalil yang sahih bahwa tidak ada seorang pun melihat Allah dengan mata kepalanya di dunia ini. Karena Rasul SAW ini sudah menyebutkan wa'lamu annakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah bahwa kalian tidak akan melihat Allah di dunia ini sampai kalian meninggal. Saat menjelaskan pengakuan Dajjal bahwa dia itu ada Tuhan, lalu dijawab syubhat Dajjal ini dengan menjelaskan kepada umatnya, kalau ada Dajjal mengaku Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan itu tidak akan lihat di dunia. Gitu. Kemudian, ya. Adapun ayat yang disebutkan tadi laqad ra'auna dalam surah An-Najmi yaitu ayat 13 ya dan 14 walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, sungguh dia telah melihat kali yang lain di dekat Siratul Muntaha. Ini yang dimaksudkan lihatnya Jibril. Sebenarnya ini diriwayatkan dari Aisyah anha ya, diriwayatkan Imam Muslim. Aisyah berkata ya, lama qala laha Masruq bin Ajnab, ketika Masruq bin Ajnab berkata kepada Aisyah, alam yakulillah, yaitu tentang bertanya bahwa apa Rasulullah telah melihat Allah, bukankah Allah telah mengatakan walaqad ra'au nazlatan ukhra, walaqad ra'au bil ufuq, walaqad ra'au bil ufuqil mubin, sungguh dia telah melihatnya pada di angkasa yang ya bil ufuq al mubin, di angkasa yang jelas, ufuq itu angkasa. Wa qara'u nasan ukhra. Jadi kata Masruq ini bertanya kepada Aisyah, bukankah disebutkan bahwa Rasul telah melihatnya waktu kali di Ufuqul Mubin, itu dalam surat Takwir, itu ketika pertama Jibril datang dilihat oleh Rasulullah SAW ketika duduk di atas angkasa raya itu dengan memiliki 600 sayap. Kemudian dalam surat An-Najmi tadi, wa laqad qara'u nasan, sungguh telah melihat pada kali yang lain. Apa jawab Aisyah? Ana awwalu hadhil ummah. Saya adalah orang pertama dari umat ini yang bertanya tentang ayat ini kepada Rasulullah SAW. Faqala, Rasulullah menjawab, innama huwa Jibril. Yang dimaksud dengan ayat itu yang dilihat oleh Rasulullah SAW dalam ayat ini jelaskan itu adalah Jibril, kata Rasulullah SAW. Lam arahu ala suratihi alati khalaqaha khuliqa alaiha ghaira hatain muratain. Aku tidak pernah melihat bentuknya yang asli yang dia diciptakan di atas bentuknya asli oleh Allah SWT kecuali dua kali ini, kata Rasulullah SAW. Ra'aituhu muhbitan minas sama sa'dan idhami khalqi ma baina samal ard, yaitu satu kali kata Rasulullah SAW waktu ingkitan al-wahy, kemudian datang Jibril sehingga kebesaran sayap Jibril itu menutup angkasa raya, kata Rasulullah SAW, itu yang aku lihat. Jadi ayat tadi kalau mu'alif berhujjah dengan ayat itu sudah ditafsirkan oleh Aisyah anha ketika ditanya oleh Masruq tentang diskusi apakah ayat itu dimaksud dalam melihat Allah. Aisyah mengatakan, aku orang yang pertama bertanya kepada Rasulullah SAW tentang maksud ayat itu, bahwa itu yang dimaksud adalah melihat Jibril. Baik. Kemudian tadi kita sebutkan dari Ibnu Abbas ada riwayat yang umum ra'a rabbahu. Ada riwayat lain yang muqayyadah yang tadi kita sebut ra'ahu bifuadihi marratain, yang mana Rasulullah telah melihat Allah dengan hatinya dua kali. Ya. Wa qala, dan riwayat lain juga dari Ibnu Abbas ra'au biqalbi, dia lihat dengan hatinya. Dan tidak ada riwayat dari Ibnu Abbas ra'ahu bi'ainihi, melihat dengan mata kepalanya. Oleh sebab itu ulama-ulama membawa hadis yang umum, perkataan Ibnu Abbas yang umum tadi tahu kepada baik, maksud Ibnu Abbas itu Rasul melihat dengan apa? Dengan hati, bukan maksud melihat dengan mata kepala. Itu pendapat yang rajih. Kemudian oleh sebab itu Syaikhul Islam Taimiyah menyebutkan sebetulnya tidak ada khilaf hakikatnya dari pendapat Ibnu Abbas dan pendapat Aisyah. Ini di kalangan sahabat. Kenapa Ibnu Abbas yang dimaksud oleh dia adalah melihat dengan hati, sedangkan Aisyah diminafikan tidak melihat adalah dengan mata kepala. Adapun melihat dengan hati ada riwayat di sini yaitu dalam Sunan Tirmizi yaitu bahwa Rasulullah SAW menyebutkan inni qumtu minal lail, aku salat malam, tawaddatu wa sallaitu, aku berwudu kemudian salat, maqdurali sesuai yang aku mampu, panastu, lalu Rasul ngantuk dalam salatnya, hatta istasqaltu, sampai merasa berat sekali ngantuk beliau. Faida ana bi rabbi, ketika itu Rasulullah melihat Rabbnya, bi ahsani surah, dalam rupa yang sangat bagus. Itu ru'yatul dengan melihat dengan hati atau ru'ya manamiyah. Baik, itu sedikit tentang masalah ru'ya. Berikutnya syafaat. Siapa yang tidak percaya dengan syafaat? Kenapa dimasukkan syafaat dalam pembahasan akidah? Karena orang-orang Mu'tazilah mengingkari syafaat Rasulullah SAW bagi ahli kabair. Tapi mereka percaya dengan syafaat rafu darajat fil jannah. Orang Mu'tazilah itu mereka tidak percaya ada syafaat bagi umat Rasulullah SAW yang masuk neraka bisa disyafaati oleh Rasulullah SAW yang keluar dari neraka. Mereka tidak menerima hadis-hadis tentang ini. Dan mereka tolak karena hadis ahad dan berbagai alasan mereka katakan. Padahal jelas-jelas Rasulullah menyebutkan dalam sabdanya, syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku adalah untuk umatku yang berdosa besar. Kenapa Mu'tazilah berusaha menolak ini? Karena mereka memiliki suatu prinsip yang namanya infazul wa'id. Ketika Allah sudah berjanji akan mengazab orang yang berbuat dosa besar di dalam neraka, Allah tidak boleh mengeluarkan mereka di neraka. Maka oleh itulah akidah orang Mu'tazilah memahami orang pelaku dosa besar itu kekal dalam neraka alias kafir. Jadi pendapat Mu'tazilah dengan orang Khawarij itu beda tipis. Kalau orang Khawarij mereka mengatakan orang pelaku dosa besar kafir di dunia di neraka kekal, di akhirat kelak kekal dalam neraka. Orang Mu'tazilah beda, tapi hasilnya sama. Orang Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar di dunia itu fi manzila baina manzilatain, di satu tempat di antara dua tempat. Apa yang maksud satu tempat dua tempat? Itu antara kufur dan iman. Jadi orang pelaku dosa besar menurut mereka keluar dari iman belum masuk kafir. Nah itu pendapat mereka begitu. Mereka pakai istilah namanya fi manzilatin baina manzilatain. Tetapi di akhirat mereka berpendapat pelaku dosa besar itu kekal dalam neraka. Kenapa? Karena orang pelaku dosa besar tidak boleh mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Kenapa tidak boleh? Karena Allah telah berjanji akan mengazab mereka dalam neraka. Kalau Allah melepaskan mereka dari neraka, berarti Allah telah menyalahi janjinya. Itu filsafatnya orang Mu'tazilah yang mengatakan pelaku dosa besar adalah kekal di dalam neraka. Nah, dibahasnya syafaat ini adalah untuk membantah itu. Di antara bagiannya di sini. Ya, kenapa masuk pembahasan syafaat ke dalam masalah akidah? Kemudian juga masuk pembahasan syafaatnya adalah beriman bahwa nanti di akhirat kelak akan ada syafaat baik bagi Rasulullah SAW atau selain Nabi pun beri syafaat. Dalam masalah syafaat ini ada dua kelompok yang menyimpang. Jadi ada tiga pendapat: Ahlus Sunnah, Mu'tazilah, dan orang yang gulu dalam syafaat. Apa yang gulu? Ashabul gulu, terutama di antara kelompok-kelompok Mutasawwifah sebagian atau golongan-golongan yang ekstrim di dalam kelompok sufi. Bagaimana mereka gulu dalam syafaat? Mereka justru mengatakan boleh minta syafaat kepada makhluk yang telah mati. Maka mereka meminta syafaat kepada guru-guru mereka yang telah mati, kepada para nabi, para orang soleh. Ini adalah melebihi batas dalam mengimani syafaat. Karena perbuatan ini adalah perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dulu. Ya, sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syafa'una 'indallah." Mereka menyembah sesuatu yang tidak bisa memberi mudarat, tidak pula manfaat untuk mereka. Lalu alasan mereka beribadah kepada berhala-berhala, sesuatu yang mereka jadikan sebagai perantara beribadah kepada selain Allah itu, alasannya adalah minta syafaat mereka. Bukan menganggap patung-patung atau sesuatu yang mereka, batu-batu, pohon-pohon yang mereka sembah selain Allah itu adalah yang menciptakan alam ini. Tidak pernah mereka berkeyakinan demikian. Karena jika mereka tanya, wala in sa'altahum ma khalaqas samawati wal ard, wa yaquluna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka, hai Muhammad, siapa menciptakan apa langit dan bumi? Mereka jawab, Allah. Lalu kenapa mereka menyembah selain Allah? Mereka menyembah selain Allah itu bukan karena menganggap itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, tapi ada sebagai perantara bagi mereka meminta syafaat kepada Allah. Ya, kalau orang Mu'tazilah tadi tidak percaya adanya syafaat bagi ahli kabair, bagi orang pelaku dosa besar, sekarang ada lagi kelompok yang lebih melampaui batas sehingga meminta syafaat itu kepada makhluk. Syafaat itu diminta kepada Allah, karena Allah tegaskan ala lillahi syafaatu jami'ah. Syafaat itu adalah milik Allah. Memang Allah memberikan syafaat, menjanjikan syafaat untuk Nabi, untuk bagi umatnya, untuk anak yang soleh bagi orang tuanya, untuk penghafal Al-Quran bagi keluarganya, orang yang mati syahid bagi orang keluarganya, dapat beri syafaat, betul. Tapi bukan berarti meminta kepada mereka saat mereka di alam barzah dan kita masih di alam dunia. Bagaimana penjelasan syafaat yang terjadi di masa hidup Rasulullah SAW dan nanti kala di akhirat kala di antara hujan mereka begitu. Boleh minta syafaat kepada Nabi kok. Buktinya waktu Nabi SAW masih hidup, banyak sahabat datang kepada Rasulullah SAW meminta untuk syafaat. Juga nanti kala di akhirat kala di padang mahsyar, manusia setelah dibangkit akan mendatangi Nabi-Nabi meminta syafaat. Nah itu hujan mereka. Bagaimana jawabannya? Betul, ketika Nabi SAW masih di dunia, para sahabat ada yang datang minta syafaat, buat tetapi meminta syafaat dalam bentuk doa Nabi SAW. Ya Rasulullah, doakanlah saya. Ya, seperti dalam beberapa kisah. Pertama di antara kisahnya adalah ketika seseorang waktu Rasulullah lagi berkhutbah Jumat dan ketika hujan sudah lama tidak turun, dia datang, dia berkata berdiri dan meminta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, untuk Allah lana. Ya. Halakatil amwal waja'atil iyal. Telah banyak binatang ternak kita yang mati, kekeringan, kadang-kadang rumput enggak ada, dan juga keluarga-keluarga kita sudah kelaparan. Udu Allah lana, ya Rasul, tolong doa kepada Allah. Tapi tidak dikatakan, ya Rasul, beri kami syafaatmu, tapi bentuknya adalah, ya Rasulullah, mohonkan kepada Allah agar Allah menurunkan hujan buat kami. Itu bertawasul meminta syafaat dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi berapa kali, seperti juga orang buta yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan langsung datang kepada Nabi SAW. Dia katakan, ya Rasulullah, udhullah ayyarub dan libasari. Ya Rasulullah, tolong doakan agar Allah mengembalikan penglihatanku. Rasulullah katakan, insabarta falakal jannah. Jika engkau sabar, untukmu surga. Tapi orang ini tetap mau meminta didoakan. Baliru, tetap doakan. Akhirnya Rasulullah menyuruh dia untuk berwudu dan mengajarkan doa kepadanya. Allahumma syafi'ni fi Muhammadin wa syafi'hu fiyya. Ya, Allahumma syafi'ni fi wa syafi'ni wa syafi'hu fiyya. Ya Allah, terimalah doaku, permohonanku, agar dia memberikan syafaat untukku. Ya, kemudian engkau terimalah doanya kepadaku untuk beri syafaat kepadaku. Semuanya minta kepada Allah. Kemudian juga kisah seorang wanita yang punya penyakit ayan datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, udu'alali ayyashfiani. Ya Rasulullah, tolong doakan agar Allah menyembuhkanku. Insabarti pelakil jannah. Jika engkau sabar, engkau dapat surga. Lalu wanita ini sabar, tapi meminta karena di saat dia datang penyakit ayannya ini, itu sering auratnya terbuka. Lalu dia minta, ya Rasulullah, udhullah an la atakasyaf, tolong doakan kepada Allah agar saya tidak terbuka aurat saat datang penyakit ayannya itu. Didoakan Rasulullah. Jadi prakteknya gimana? Rasulullah masih hidup dan para sahabat masih hidup. Tetapi setelah Rasulullah wafat, gak pernah sahabat datang ke kubur Rasulullah dan minta syafaat, doa lagi gak ada. Karena sudah berbeda alam. Maka boleh kalau di dunia ini kita datang kepada seorang yang soleh, hadir, kita datang berbicara dengan dia. Boleh. Tolong doakan saya. Ya, mohon kepada Allah. Boleh. Tetapi kalau seandainya orang ini hidup dan dia tidak hadir. Contoh dia punya tetangga seorang orang soleh. Ya, lalu terjadi kebakaran di rumahnya. Dan orang soleh ini lagi keluar kota. Kemudian dia panggil, ya, ya kiai, ya wali, tolong padamkan api di rumahku. Syirik atau bukan? Syirik atau bukan? Syirik. Karena dia menganggap orang ini mengetahui yang gaib. Orang soleh tidak tahu, mendengar di rumahnya jauh-jauh. Tidak ada demikian. Karena dia telah menyeru seorang makhluk dari jarak yang gaib, yang jauh. Tetapi kalau dia datang ke rumah orang soleh tadi dan orang soleh itu ada di rumah, dia katakan, tolong bantu saya madapkan api rumah saya. Enggak syirik. Kena hadir dia. Paham? Kenapa syirik yang pertama? Karena dia menganggap orang soleh tadi dapat mengetahui seruan orang dari jarak jauh dalam bentuk yang gaib. Jadi kalau meminta kepada orang yang hadir dan dia mendengar dan dia mampu, itu boleh saja. Kalau dia masih hidup, hadir dia. Dan dalam perkara yang memang di wewenang makhluk. Tapi kalau bukan wewenang makhluk, tolong beri luaskan rezekiku, tolong sembuhkan penyakitku, walaupun dia orang soleh pun enggak boleh, tetap syirik itu. Ya. Tapi katalah mereka wafat, tidak bisa lagi. Kenapa? Pertama, mereka sudah di alam barzah, kita di alam dunia, berbeda alam. Dan mereka tidak akan mendengar apa yang kita minta. Jangankan setelah mati, berbeda rumah aja tentu dia mendengar. Ya. Kemudian di akhirat kelak, memang iya, orang berdatang kepada Adam, kepada Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang karena memang sudah berada pada alam yang sama. Manusia dibangkit, para anbiya juga sudah dibangkit, hidup di alam yang sama, langsung berbicara kepada mereka seperti di dunia juga ketemu. Ya. Tetapi kalau sudah meninggal, tidak pernah para sahabat datang ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta-minta. Enggak pernah. Maka oleh itu ketika terjadi kekeringan di masa Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab tidak pergi ke kubur Nabi atau bertawasul dengan Nabi, tapi meminta dengan doanya Abbas saja. Karena Abbas ada keluarga Nabi yang terdekat dan juga orang soleh. Taib, itu masalah syafaat. Jadi kalau di akhirat kelak orang datang ke Adam, Adam hidup, manusia juga sudah pada hidup, dibangkit. Tetapi bukan juga mereka mengatakan, hai Adam, berilah kami syafaatmu. Tidak begitu perkataan dalam doa yang dalam hadis itu. Apa katakah, apa perkataan yang dikatakan oleh manusia kepada para nabi waktu itu? Ala taro mimma nahnu fi. Ya. Isfa' lana inda rabbik. Tidakkah engkau melihat bagaimana kondisi kami? Isfa' lana inda rabbik. Tolong mohonkan kepada Rabbmu untuk kami. Isfa' lana. Tolong mohonkan syafaat buat kami inda rabbik, kepada Tuhanmu. Bukan mereka katakan, kami minta syafaatmu hai Nabi Muhammad. Kita minta syafaatmu hai Adam. Enggak begitu. Justru mereka memohon agar Nabi itu berdoa memohonkan untuk mereka mengizinkan beri syafaat kepada umat manusia. Maka disebutkan hadis. Lalu setelah itu Rasulullah SAW terakhir sujud. Jadi tidak langsung Rasulullah SAW memberi syafaat semau-maunya. Justru Rasulullah memohon kepada Allah. Sujud, ya, kemudian memohon. Maka Allah katakan, Ifa'rasaka wasal tu'ta wasfa'tu syafa'. Jadi ini orang ada memahami syafaat itu boleh diminta pada makhluk. Dan syafaat yang diberikan, dijanjikan untuk orang-orang yang soleh, untuk orang yang mati syahid dan seterusnya, itu pun tidak mutlak. Ada dua syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, al-idhnu lisyafi', Allah mengizinkan kepada orang yang hendak memberikan syafaatnya kepada siapa yang diberikannya. Yang kedua, Allah redha terhadap orang yang mau diberi syafaat itu. Makanya Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Man dzallazi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Tidak ada seorang pun mampu beri syafaat kecuali dengan izin Allah. "Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yardha." Betapa banyak malaikat di langit, tidak berguna syafaat mereka kecuali telah Allah izinkan. "Illa min ba'di an ya'dhana Allahu," kecuali Allah telah memberikan izin. Ya, illa man ya'dhanu liman yasha, bagi orang yang dihendaki, kemudian Allah redai. Illa ya'dhanu liman yasha wa yarda. Ya, Allah redai orang. Jadi dua syarat, izin dan keridaan dari Allah kepada orang yang mau menerima syafaat tersebut. Izin kepada yang orang yang memiliki syafaat ini, yang dijadikan mendapat syafaat oleh Allah, izinkan mendapat syafaat, kemudian kepada orang yang diizinkan untuk menerima syafaat itu diredai Allah Subhanahu wa taala. Wakam mimma lakin fis samawati la tughni syafa'atu syai'an illa min ba'di idzna Allahu liman yasha'u wa yarda. Ya. Baik. Ini pembahasan tentang syafaat. Baik, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya ada 8 jenis. Ada syafaatul kubra namanya, itu syafaat Rasulullah SAW untuk ahlul mauqif yang tadi kita sedang sebutkan ceritanya. Itu ketika manusia sudah dibangkit daripada mahsyar, manusia dalam keadaan yang sangat menderita di bawah panas terik matahari dan tenggelamkan oleh keringat mereka. Mereka datang ke Adam, Adam memberikan uzur bahwa dia tidak berani menghadap Allah SWT. Kemudian pula Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim pun demikian jawaban yang sama. Sampai Nabi Musa, Isa, terakhir Nabi Muhammad mengatakan analaha analaha. Ini disebut syafaatul kubra. Ya, karena saat itu Rasulullah SAW memohon syafaatnya untuk semua umat Nabi, bukan untuk umatnya saja. Nah, nanti ada syafaat khusus untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, yaitu ada berapa sisi. Pertama adalah syafaat Rasulullah SAW untuk umatnya yang sama amal baik amal buruknya. Maka Rasulullah SAW memberi syafaat agar dia masuk surga. Yang kedua adalah syafaat Rasulullah SAW untuk ahli surga agar masuk surga izinnya. Yang ketiga adalah syafaat Rasulullah SAW untuk naiknya derajat ahli surga pada tingkat lebih tinggi, rafa' derajat. Ini diakui oleh Mu'tazilah ini. Kalau ini diterima oleh Mu'tazilah. Tapi kalau yang ketiga adalah yang keberapa? Empat ya. Orang yang di dalam amalnya itu dia akan masuk masuk neraka. Amal buruknya lebih banyak, akan masuk ke neraka. Tapi dengan syafaat Nabi SAW, dia tidak jadi masuk neraka. Ini yang keberapa? Empat. Yang kelima, yang umat Nabi SAW masuk neraka, lalu disyafaati oleh Nabi SAW agar keluar dari neraka. Yang keenam, syafaat Nabi SAW untuk pamannya Abu Talib, yang mana asalnya dia berada di kerak-kerak neraka, lalu dengan syafaat Nabi SAW dia diazab dengan azab yang ringan di neraka dalam bentuk apa? Memakai sendal dari api neraka yang membuat benaknya mendidih. Paham? Baik. Lanjutkan. Asy-syafa'ah. Syafa'ah artinya adalah gabungan atau bahasa kita genap. Walawannya al-witr, ganjil. Kenapa disebut syafaat? Karena tergabungnya permohonan orang ini dengan doa yang orang baru syafaat. Jadi meminta berdua, memohon kepada Allah. Orang yang butuh syafaat dengan orang yang memberi syafaat disebut syafaat. Ganda dalam permohonan. Wa yataqidu ahlus sunnah wa yu'minun bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yashfa'u yaumil qiyamah. Nah, ini akidah sunnah tadi yang kita sebutkan. Atau Mu'tazilah tidak percaya dengan satu syafaat, itu syafaat keluar Nabi SAW bagi umat Nabi Muhammad yang masuk neraka, lalu syafaat untuk keluar dari neraka. Atau umat beliau yang diancam mau masuk neraka, lalu syafaat tidak jadi masuk neraka. Itu tidak dipercayai oleh orang Mu'tazilah. Bahwa Nabi SAW memberi syafaat pada hari kiamat untuk lil ahlil jam'i, yaitu untuk orang di padang mahsyar, yang berkumpul di padang mahsyar, itu syafaat amah, ini syafaat yang umum. Wa yashfa'u fil mudhnibina min ummatihi, dan beri syafaat kepada umat-umat yang berdosa. Apa bentuknya tadi? Imma sama timbangan amal baik buruknya, lalu Rasulullah memberi syafaat, akhirnya timbangan baiknya lebih berat, atau orang yang timbangan baiknya lebih ringan dari amal buruknya dan diancam masuk neraka, lalu Rasulullah memberi syafaat, enggak jadi masuk neraka. Yastahiqun nar walakin la yadkhuluha. Yang ketiga adalah umat Nabi Muhammad SAW yang sudah masuk neraka diberi syafaat oleh Nabi SAW agar keluar dari neraka. Maka syafaat Nabi SAW untuk umatnya yang berdosa, maka dikeluarkan dari neraka setelah mereka dibakar dalam neraka. Ini yang jenis yang kita sebutkan tadi. Sebenarnya diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW likulli nabiyyin da'watun yad'u biha. Setiap nabi itu dalam hadis lain ada dakwah yang doa yang mustajab, ya. Maka Rasulullah SAW menyembunyikan doa mustajabnya untuk umatnya pada hari kiamat untuk sebagai syafaat. Fa uridu insyaallah an akhtabiya, dan aku ingin untuk menyembunyikannya. Aku simpan ya dakwati doaku itu syafaatan li ummati yaumil qiyamah, sebagai syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Dan juga diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man asadun nasi bi syafaatika yaumil qiyamah. Abu Hurairah bertanya, siapa manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaat pada hari kiamat wahai Rasulullah? Lalu Rasul memuji Abu Hurairah atas pertanyaan ini. Laqad zanantu an la yas'aluni an hadzal haditha ahadun awwala minka. Aku sudah mengira bahwa tidak akan ada seorang pun yang bertanya sebelum engkau tentang hadis ini. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Karena aku melihat bagaimana keantusiasanmu dalam mendengarkan hadis dan menghafal hadis Rasulullah SAW. Anna as'adannasi bi syafaati yaumil qiyamah, Orang yang paling bahagia mendapat syafaat dari kamu adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah benar-benar ikhlas dari hatinya. Baik, ini dalil tentang apa? Adanya syafaat Nabi SAW untuk umatnya yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Juga diriwayatkan hadis syafaat dengan sangat panjang. Ya, hadis syafaat ini diriwayatkan sangat panjang oleh beberapa orang sahabat, disebutkan di sahabatnya yaitu Abu Bakar Siddiq, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Khattab, wa Anas bin Malik, Huzaifah bin Yaman, Abu Musa dan Abu Musa Al-Asy'ari, Abdullah bin Qais dan Abu Hurairah dan lain-lain mereka. Jadi banyak sekali. Bahkan ulama mengatakan hadis syafaat itu hadis yang mutawatir. Di antaranya hadis menyebutkan yukhraju min nari man kana fi qalbi mithqal habatin min khadal min iman. Akan dikeluarkan dari neraka itu orang-orang yang dalam hatinya ada sebesar biji zarah dari keimanan. Ini dalil bahwa orang berdosa besar itu tidak kekal di dalam neraka. Sedangkan orang-orang Mu'tazilah mengatakan orang berdosa besar kekal di neraka. Alasannya apa? Bahwa mereka tidak berhak menerima syafaat dari Rasulullah SAW. Tapi sudah kita jelaskan dengan tegas Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, syafaat tidak ahli kebair mu'mati, bahwa syafaatku adalah untuk pelaku dosa besar di kalangan umatku. Jadi antara syafaatnya beliau. Di samping tadi syafaat-syafaat yang telah kita sebutkan jenisnya dan macamnya, ya, wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat kita bahas dalam syafaat ini. Insyaallah besok kita akan lanjutkan pembahasan yaitu beriman dengan haudin Nabi SAW atau dengan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.